atau sepanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa hayyadiana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, insyaallah pada hari ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ih yaquluna in utitum hadha fakhuduh wa in lam tu'tawhu fahzaruh wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Artinya, hai Rasulullah, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan yaitu dari kitab Taurat, dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang sangat besar. Ayat 41 dari surat Al-Maidah ini cukup begitu panjang. Artinya juga intinya sebetulnya adalah ini pujian atau untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ini betul-betul mengharapkan sekali umatnya untuk mengikuti menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semenjak sejarah para nabi dan para rasul sampai kepada Rasulullah, begitu banyak himbauan, begitu banyak seruan, dan begitu banyak pula orang yang mengingkari himbauan tersebut. Sehingga pada saat Rasulullah merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul terdahulu, Allah berfirman dengan firman-Nya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai Rasulullah, atau wahai Muhammad, la yahzunka, janganlah engkau merasa sedih bagi orang-orang yang bersegera dengan begitu cepat untuk lebih menyukai kekufurannya daripada beriman kepada Allah. Atau mereka mengatakan beriman tapi hanya di mulut mereka saja, tak pernah di mereka rasakan di dalam hati mereka. Inilah tanda-tanda sebetulnya orang-orang yang kufur atau orang yang kafir kepada Allah. Bahkan mereka berani mengatakan amanna, mereka beriman kepada Allah tapi hanya di mulut mereka saja, tapi di hati mereka selalu membenci terhadap Islam yang sesungguhnya. Jadi juga ini pernah ada suatu riwayat bahwa Rasulullah begitu sedihnya dengan banyaknya orang-orang meninggalkan ajaran agama Islam, atau orang-orang yang tidak mau diajak untuk beriman kepada Allah di dalam ajaran Islam. Disitulah Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi setelah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengutus malaikat. Kira-kira apa gerangan yang sudah menjadi kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diutuslah pada saat itu Jibril dan mengatakan, "Ini wahai Rasulullah, malaikat yang penjaga gunung aku titipkan kepadamu, dan terserah kamu bagaimana engkau ingin perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini." Rasulullah mengatakan dengan berharap, masih berharap, janganlah katanya. Kalau Rasulullah kau ingin mengatakan, "Wahai malaikat penjaga gunung, angkat gunung itu dan hempaskan kepada mereka," itu akan bisa terjadi. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Dengan berdoa saja Rasulullah mengharapkan mudah-mudahan dari keturunan mereka itu nanti akan melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah harapan Rasulullah yang begitu mendalam. Mungkin di sini sudah ada narasumber kita akan menambahkan keterangan-keterangan, karena ayat ini memang sungguh sangat panjang. Kami persilakan kepada Ustaz Aryansa atau Ustaz Perdana. Menarik Ustaz kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapat penolakan dalam penerapan hukum Islam. Saya melihat bahwa apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga terjadi pada zaman kita saat sekarang ini. Nah, kalau di zaman Rasulullah kan ada sebuah kisah yang kita sama ketahui tentang orang-orang Yahudi yang menentang tentang hukum rajam. Ya, sehingga ketika Rasulullah mengatakan, "Datangkanlah kepadaku ke kitab kalian," ya, bahwa Rasulullah berkeyakinan ketika itu di dalam kitab Taurat itu sendiri pun ada hukuman tentang rajam itu. Maka dengan sengaja salah seorang dari orang-orang Yahudi itu menutupi lembaran yang menjelaskan tentang hukum rajam itu, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu juga dibantu oleh Abdullah bin Salam, salah seorang orang Yahudi, pemuka orang Yahudi kemudian memeluk Islam, "Coba angkat tanganmu." Ketika diangkat tangan orang Yahudi itu tadi, ternyata di bawah tangan itu tadilah terdapat ayat tentang rajam itu sendiri. Artinya bahwa hukuman yang berkaitan dengan hukuman pidana, hukuman perdata yang dijelaskan di dalam Al-Quran, walau tidak rinci sebagaimana kitab-kitab undang-undang, ini sudah memberikan semacam kejelasan bagi kita bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang harus terutama didahulukan. Nah, orang-orang yang tidak mendahulukan hukum-hukum Allah, maka yang terjadi seperti apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hidup mereka itu tidak pernah merasa aman, sehingga kalaupun kita melihat mereka dari luar seakan-akan aman, tapi sebenarnya di dalam diri mereka sendiri terjadi rasa ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu kita juga mengharapkan bahwa di Indonesia ini, walaupun mungkin tidak dalam bentuk namanya disebut dengan syariat Islam, tetapi berupayalah orang-orang yang berkecimpung dalam supremasi hukum itu, baik itu jaksa, hakim, legislatif, yudikatif, semuanya itu betul-betul memasukkan ya semangat-semangat Islam, semangat Al-Quran dan hadis itu ke dalam penegakan hukum atau dalam diktum-diktum hukum itu tadi, sehingga sekalipun tidak disebut dengan syariat Islam, tetapi sebenarnya yang ada di dalamnya itu adalah syariat Islam. Kita tidak menginginkan label, tapi yang kita inginkan adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Mungkin itu, Ustaz. Iya, kalau saya mencoba untuk menambahkan di sini adalah bahwa ini adalah suatu tasliyah, suatu penghiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan terlalu terbawa-bawa dengan kesedihan akibat pengingkaran kaumnya. Artinya usaha yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga sudah maksimal. Kalau memang terjadi pengingkaran dan kekufuran dari kaumnya, itu akibat mereka sendiri yang tidak mau menerima ajaran-ajaran dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga harus kita pegang. Artinya sebagai seorang pendai, dan kita semua adalah pendai. Ya, nahnu du'at qabla kulli syai', kata Hasan Al-Banna. Kita semua adalah para pendai sebelum segala sesuatunya. Artinya pada saat kita sudah menyampaikan ajaran-ajaran Allah, kita sudah menyampaikan tentang syariat yang sudah diatur oleh Allah, dan masih banyak orang yang tidak mau menerima, kita sudah terlepas dari tanggung jawab. Tapi dengan syarat kita sudah menyampaikan, dan harus ada usaha untuk menyampaikan. Ya, karena Rasulullah juga menghadapi persoalan yang sama sebagaimana yang kita hadapi saat sekarang ini. Tapi satu hal yang harus kita yakini sepenuhnya, bahwa ketika kita sudah menyampaikan dakwah ajaran Allah kepada manusia, dan ketika manusia itu sendiri lebih memilih untuk berpaling daripada ajaran yang sudah disampaikan itu, maka itu artinya dia sebenarnya sudah mencoba untuk masuk kepada kegelapan. Dan ini usaha yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Makanya di sini Allah mengatakan, "Wa may yuridillahu fitnatahu." Barang siapa yang Allah ingin mencobanya, ya, Allah ingin menyesatkannya, bukan berarti di sini Allah menyesatkan manusia, tapi memang manusia itu sendiri yang memilih untuk berada di jalan yang sesat. Karena memang hidayah Allah, petunjuk Allah itu sudah cukup jelas. Apalagi saat sekarang ini, apa yang kurang? Al-Quran ada di hadapan kita. Para ustadz dan para ulama juga sudah banyak berada di sekeliling kita, ya kan? Panggilan azan di masjid setiap saat, tidak pernah berhenti, tidak pernah mic-nya itu tidak keluar. Hidayah Allah itu sudah begitu banyak. Ditambah lagi dengan hidayah kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan saat sekarang ini, baik dengan fenomena alam dan semuanya, itu sudah cukup menjadi bukti bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ajaran kebenaran. Sekarang tergantung bagaimana kita mencoba untuk menyikapinya. Ya. Ada firman Allah dalam ayat 41 ini mengatakan sama'una lil kadzibi sama'una liqaumin akharin. Iya. Makanya ada pertanyaan mengatakan kenapa firman Allah itu tidak memakai kata-kata ismul fa'il dari sami'a, sami'una lil kadzib. Jadi sami'una itu artinya mendengar, sama'una juga mendengar, tapi perbedaannya di situ adalah kalau sami'una hanya mendengar, tapi kalau sama'una itu sudah menjadi profesi seseorang tersebut. Untuk mendengarkan hal-hal yang memang hal-hal yang dusta itu paling suka begitu, untuk merongrong orang. Sehingga terjadilah apabila berkenaan dengan ayat-ayat ataupun Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi untuk diapakan, dituntun, selalu mereka yuharrifunal kalima min ba'di mawadihi, selalu mereka itu membelotkan atau mengarahkan kepada hal yang lain tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kitab Taurat tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang Ustaz, kadang-kadang ada seminar-seminar di kita itu, gitu kan. Sudah jelas ayat Quran itu tapi seakan-akan ditafsirkan dengan versi yang lain. Saya melihat ini hanya beda tipis. Apakah kita termasuk dalam golongan ayat ini atau itu kan? Bagaimana Ustaz? Ya, kalau saya melihat memang betul Ustaz Fajrul. Terkadang sementara ilmuwan kita itu ada yang terlalu silau kalau dia itu tulisannya berbahasa Inggris begitu kan, atau dikeluarkan pernyataannya dari orientalis, akan-akan tidak ada ulama Islam yang lain yang memberikan pernyataan lebih brilian daripada pernyataan itu. Atau mungkin juga kalau saya melihat ini adalah salah satu upaya untuk menutupi kelemahan. Karena dia tak tahu bahasa Arab, dicarinya yang bahasa Inggris kan gitu. Atau karena dia tak tahu bahasa Inggris, dicarinya bahasa yang lain. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Karena mereka tak menjumpai di dalam kitab mereka, dibuat-buatnya dari dengan menciplak atau mengambil dari sumber yang lain. Yang itu bukan Al-Quran tentunya. Ya, atau sebaliknya, karena tak sesuai dengan nafsu mereka, dengan kehendak mereka di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an ataupun dalam Taurat tidak bersesuaian dengan keinginan mereka, maka mereka pun merubahnya dengan mencoba mencari-cari dalih yang dapat membenarkan apa yang mereka katakan itu tadi. Saya bisa menambah begini Ustaz. Kalau adalah orang menafsirkan faqtu aydihuma itu tadi gitu ya. Itu artinya dengan bukan arti artinya memotong tangan. Kita tinjau dulu ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia. Selama penafsiran itu jauh dari kepentingan, itu kan bisa jadi yuharrifunal kalima an mawadi'i, kan gitu, Ustaz. Jadi hal inilah perlu kita menjaga hal tersebut, kan gitu, supaya jangan sampai kita termasuk dari golongan ayat-ayat itu, wal'ayadzubillah. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini kita dapat meningkatkan keimanan kita kembali kepada Allah dengan menjaga aturan syariat-syariatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lari ini ke sini tadi? Ya? Udah di